Bitte cinta selebih dari yang setahu, bitte sayang selebih dari yang semau. Sing pakai spasi nona, bitte pakai hati. Cinta ini sing buta, bitte yakin sekali. Bitte cinta selebih dari yang setahu. Beta masih terjebak di dalam zona pertemanan yang seciptakan. Katanya kesabaran yang seinginkan dalam perjuangan untuk mendapatkan. Sampai kapan segantungkan beta dalam harapan tuk jadikan lebih dari sekedar rasa nyaman. Beta cinta saya.